Siap nge? Nggih bro. Bareng yo. Yo man. Ciro lupot. Bang. Yen gelem tak cakrapi, yen ra gelem tak cakomi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, ya ojo mbok gawe bimbang, rasah kakean alesan. Di dulayangan tarik ulur sembarangan, nanging tresno iki kudu estet plastisan. Simbo cantel ke, lalu engkau tinggalkan. Janjimu koyo mendung, ditunggu ora budan. Tresno ku kesandung, aku jebul kapusan. Jodoh bakal tekan, ora bakal kijolan. Nek bejo yo mantenan, nek ora tetep syukuran. arepku. Kowe ngajak balen gawe kaget sajroning atiku. Tanpa rasa bersalah kowe genggam tanganku. Terus kowe ngomong pengen balen karo aku. Paringi restu marang calon besanmu. sang tenane. Hati iki loro loro loro, cintaku terhalang oleh restune wong tuwo. Jarene janjimu urip bareng nganti bongko, nyatane saiki kowe digondol wong liyo. Saka jengong ati rasane kowe rapi lagi dadi tetunggo ngarep to dadi dunya. Saka jengong ati nyatane kowe rapi lilo dadi tetunggo ngarep to kamu dadi jondo. Karpe ati tetep lakoni masih radi restu. Tapi neko wewe di mongko dicap anak rak berbagi ni. Yang macam ngono anane apa tesing keroto iki kersane isun yain hang yong lo ugo dewe ni. Sampai jumpa. sayang katon netres nomu ngambang katone hatimu bimbang seng tak jalukmu ngerti nih yang terus naku Bang! lemes kewae, ojo sepaneng. Di samping ngopi, golek inspirasi, rasa kakean atraksi. Stella kenceng, ojo setelah kenceng. Lemes kewae, ojo sepaneng. Di samping ngopi, golek inspirasi, rasa kakean atraksi. pakipati. Andai kang sayangku saiki isih ono ning kene, kita akan selalu memadu cinta. Bunga ing atiku, sepi ing atiku, hanya dalam tresnani pengen nangis ngetok ke elok ning pipi swera weru suwe ra weru senajan mung ono mimpi banyu langit sing ono ning dhuwur kayang kan watu gedhe kelingan mendunge udan telepono atine wong sing kasmaran setyo janji semprene tansah kelingan. Selirang, duko pujaning hati, nanging kowe ora ngerti, kowe wis tak wanti. yen pancen dalane kudu kuat ati. Ibarat teh sego uwis dadi bubur, nanging tresno iki ora bakal luntur. Satenane aku iki pancen tresno awakmu, ora ono liane sing iso dadi penggantimu. Wis kanggo awakmu sing cocok ning atiku, nganti rambutku putih atimu ora bakal krungu. Awakku gara-gara kamu Malam minggu pukul 7, ku berjanji bertemu dirinya. Seseorang yang ku kenal dari Facebook baru. Ku bergaya depan kaca, berharap ku tampil sempurna agar aku bisa memikat hatinya. Ingin kopi darat, ingin kopi darat, ingin kopi darat, ingin kopi darat. Oh yeah. Awan bengi bayang no seliramu sampai aku